الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بارك الله فيكم. Setelah pada pertemuan sebelumnya sampai pada pembahasan sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istiwa ala wartafa wal istiqrar, tinggi dan naik dan menetap di atas arsy-Nya. Kita masuk pada pembahasan berikutnya, sifat al-ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala fi risalatihi Lum'atil I'tiqad al-Hadi ila sabili rasyad wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah berada di atas. Rabbuna Allahu alladhi fis sama'i taqaddasa ismuka. Rabb kami Allah Subhanahu wa taala, alladhi fis sama', yang berada di atas langit. Taqaddasa ismuka, masuci namamu. Akan tetapi di sini barakallahu fikum disebutkan dalam catatan kakinya di sini dhaifun jiddan, hadis yang sangat lemah sekali. Ya. Didhaifkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami', dan beliau mengatakan dhaifun jiddan. Ya, akhraj Abu Dawud. Barakallahu fikum, dihukumi oleh beliau rahimahullah dengan kedhaifan yang sangat parah, sangat lemah. Wa qala lil jariyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada budak perempuan, ainallah, di mana Allah? Jadi pertanyaan ainallah, di mana Allah, adalah pertanyaan yang masyru', yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, maka budak tersebut mengatakan, fis sama, di langit, yaitu di atas langit. Qala a'tigha fa inna mu'minah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami rahimahullah, ini kisahnya barakallahu fikum. Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, memiliki kambing yang digembala oleh budak perempuan ini tadi. Qadarullah wa masyaa fa'al, ternyata salah satu kambingnya diterkam serigala. Ya. Barakallahu fikum, maka Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami mengatakan, "Saya marah sebagaimana marahnya." Barakallahu fikum, manusia biasa. Ya. Dan ketika itu pun dipukul jariah ini karena kelalaiannya. Ya. Setelah demikian beliau menyesal, kok sampai demikian tadi, ya, karena rasa marahnya sampai memukul jariah tadi, ya, menampar atau memukul. Akhirnya beliau pengin memerdekakan. Lihat para sahabat, ketika melakukan khilaf, kesalahan, langsung gak main-main tobatnya, dimerdekakan, ya, dibebaskan, dimerdekakan. Akan tetapi beliau radhiyallahu anhu konsultasi dulu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya tadi maka demikian, saya manusia biasa, marah sebagaimana mereka marah, ya, ketika budak saya ini mengembalikan kambing saya, ada yang diterkam serigala, saya marah, saya mukulnya, akhirnya saya menyesal, pengen memerdekakannya. Bagaimana ini, bagaimana ini ya Rasulullah? Ya kurang lebih demikian, ya, sebagaimana dalam Sahih Muslim. Maka Rasulullah mengatakan suruh ke sini jariahnya tadi. Ini kemudian Rasulullah menyatakan demikian. Aina Allah? Ditanya. Fis sama, Allah di atas langit. Ya. Man ana? Kelengkapannya demikian. Dan siapa saya? Anta Rasulullah. Engkau utusan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "A'tikha, merdekakanlah budak ini fa inna mu'minah." Ya. Diambil dari faedah hadis tersebut bahwasannya budak yang dimerdekakan itu harus beriman. Ya. Budak yang beriman. Kalau masih kafir, maka budak tersebut tidak boleh dimerdekakan. Ya. Barakallahu fikum. Itu kalau ada perbudakan. Tapi sekarang enggak ada. Nanti pada akhir zaman ada lagi ya, sebagaimana hadis Jibril. Ya. Dan di situ disebutkan di antara an amaratiha, tanda-tanda kiamat. Barakallahu fikum, antalidal amatu robbatah. Seorang budak perempuan amah melahirkan tuannya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwasanya dimaksud ini bahwasanya nanti ketika itu banyak harta melimpah sampai-sampai anaknya budak tadi memiliki harta kekayaan sehingga dia bisa memiliki budak semisal ibunya. Jadi dia tuannya. Atau ada penafsiran yang lain, karena budak ini adalah digauli oleh tuannya, maka anaknya dinisbahkan kepada tuannya. Barakallahu fikum. Yang jelas ini demikian. Pertanyaan yang disyariatkan ketika menanyakan ain Allah. Di zamannya Rasulullah, orang yang sekelas budak, ya orang rendahan, orang budak itu kan seperti barang, diperjualbelikan. Tahu tentang keberadaan Allah SWT, tahu tentang kedudukan Rasulullah bahwasanya beliau Rasulullah SAW. Orang sekarang ditanya, ain Allah di mana Allah? Enggak tahu. Paling jawabannya apa? Allah di mana-mana. Ini sangat tragis ketika mereka katanya pinter dalam barakallahu fikum akalnya atau demikian akademisnya, tapi berkaitan dengan ilmu agamanya di mana Allah mereka enggak tahu. Allah di mana-mana. Ini keyakinan Jahmiyah. Allah di mana-mana. Barakallahu fikum. Maka perkara akidah ini sangat penting. Keyakinan Allah di atas langit ini keyakinan akidah as-sahihah, akidah yang murni, akidah yang benar, akidah Islamiyah yang sahihah. Tapi Rasulullah mengatakan a'tiha fa inna mu'minah, merdekakanlah budak perempuan ini karena sungguhnya dia budak yang beriman. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Malik bin Anas dan juga Imam Muslim dan selain keduanya dari kalangan imam-imam ahlul hadis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena masih pembahasan sifat ulu, maka kita baca matannya sampai selesai. Berkata atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Husain. Husain ini adalah bapaknya Imran bin Husain radhiyallahu an. Kam ilahan ta'bud? Berapa sesembahan yang engkau ibadahi? Qala sab'atan. Orang musyrikin, ya ketika itu masih musyrik. Maka Husain menjawab 7. Sittatan fil ard wa wahidan fis sama. 1-6 di bumi dan 1 di atas langit. Tahu orang musyrikin ketika itu. Qala man li raghbatika wa rahmatika? Siapa sesembahan yang engkau harapkan dan engkau takuti? Qala alladhi fis sama, yaitu sesembahan yang berada di atas langit. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fatrukis sittah wa'budilladhi fis sama. Kalau begitu yang kau takuti, yang kau harapkan, ya kau harapkan rizkinya, kenikmatan dan seterusnya, dan kau takuti ancamannya, ya, siksaannya, Fatruki sitah, tinggalkan sembahanmu yang enam. Wa'bud alladhi fis sama, dan beribadahlah kepada sembahan yang di atas langit. Wa ana u'allimuka da'watain, dan aku akan mengajarkan kepadamu dua doa. Fa aslama, maka Husain ketika itu pun masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam an yakula, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan beliau untuk mengatakan dalam doanya, Allahumma alhimni rushdi wa kini syarra nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, berilah aku ilham rushdi pada petunjukku, kelurusanku. Wa kini syarra nafsi, dan jagalah aku dari kejelekan jiwaku. Akan tetapi hadis ini barakallahu fikum juga hadis yang dhaif. Ditafsirkan oleh Syekh Al-Albani dalam Dhaiful Jami' nomor 4098. Wa fi ma nukila qala rahimahullah, selanjutnya. Wa fi ma nukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi fil kutubil mutaqaddimah, dan di antara perkara atau pada perkara yang dinukilkan dari tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, fil kutubil mutaqaddimah, pada kitab-kitab masa lalu, kitab-kitab terdahulu, annam yasjuduna bil ard, bahwasanya ciri-ciri mereka Nabi dan para sahabatnya, mereka sujud di bumi, wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama, dalam keadaan mereka menyangka sesembahan mereka di atas langit. Wa rawa Abu Dawud fis sunanihi, dan juga Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat-riwayat ini menunjukkan tentang Allah fis sama, di atas langit. Warawa Abu Dawud dalam sunannya, Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ma bainas sama'i ila sama'in masiratu kadza wa kadza." Sungguhnya jarak antara satu langit dan langit berikutnya sejauh demikian dan demikian. Wa dzakaral khabar ila qalihi, dan beliau menyampaikan beritanya sampai pada ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wa fawqa dzalika al-arsy." Dan di atas langit tersebut, langit yang lapis tujuh itu, ada arsy. Allah subhanahu wa ta'ala fauqa dhalik, dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy tersebut. Hadis yang sudah lewat, hadis yang dhaif ya. Hadis ini juga dhaif. Fahada kata al-imam Nukudama al-Maqdisi rahimahullah, maka ini, وَمَا أَشْبَهَهُ مِمَّا أَجْمَعَ السَّلَفُ رَحِمَهُ اللَّهُ. Dan yang semisalnya dari perkara yang salafus salih rahimahullah sepakat, عَلَى نَقْلِهِ وَقَبُولِهِ, untuk menukilkan riwayat-riwayat tersebut dan menerimanya, لَمْ يُتَعَرَّضْ لِرَدِّهِ وَلَا تَعْوِيلِهِ وَلَا تَشْبِهِهِ وَلَا تَمْثِيلِهِ, tidak boleh ditentang dengan menolaknya, tidak boleh pula dengan menakwilkannya, tidak boleh pula menyerupakannya dengan makhluknya dan menyamakan dengan makhluk. Tidak boleh. Karena sepakat salafus soleh menukilkan yang demikian. Yang menukilkan tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga yang menukilkan tentang barakallahu fikum Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menukilkan tentang tata cara sholat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, menukilkan juga sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Su'ila Malik bin Anas al-imam radhiyallahu anhu. Taib. Kita lanjutkan nanti aja, kita membaca syarah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Qala Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sifatur rabi'ata asyrata. sifat yang ke-14 yang tercantum dalam matan Lumatul I'tiqad. Al-ulu, sifat tinggi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ulu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'is salaf. Tinggi termasuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang ditetapkan untuknya berdasarkan Al-Kitab, Sunnah, dan ijma', kesepakatan salafus saleh. Karena para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, mereka sepakat. Qala Allah Ta'ala, dalil dari Al-Kitab, dari Al-Quran. Wa huwal aliyyul azim, dan dia maha tinggi, dia Allah maha tinggi dan maha besar, maha agung. Al-Baqarah ayat 255. Ayat kursi ini penggalan dari ayat kursi. Adapun nanti dalil dari as-sunnah, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi salati fi sujud. Beliau mengucapkan dalam salatnya ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi, a'la. Yeah. Rawahu Muslimun min hadithi Hudzaifata radhiyallahu an. Yeah. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dari hadisnya Hudzaifah radhiyallahu an. Dalil dari Al-Kitab sudah, dari As-Sunnah sudah. Wa ajma as-salafu ala itsbatil 'uluwi lillah tabaraka wa ta'ala. Salafus saleh juga sepakat. Dari kedua sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan juga setelahnya, sepakat untuk menetapkan sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah demikian keadaannya, keadaan tentang dalil-dalil yang kuat dari Al-Kitab, As-Sunnah, dan Ijma', fayajibu itsbatuhu lahu. Wajib hukumnya. Yeah. Menetapkan sifat al-ulu, tinggi itu untuk Allah SWT. Min ghairi tahrifin. Ya, tanpa memalingkannya. Ya, menyimpangkannya. Wala ta'tilin, tanpa menolaknya. Wala takyifin, tanpa menggambar-gambarkannya. Ya, membagaimanakannya. Membayang-bayangkannya. Wala tamthil, dan tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Ya, menyamakan dengan makhluk. Wa huwa 'uluwun hakikiyun yaliku billah tabaraka wa ta'ala. Dan itu sifat tinggi, benar-benar tinggi. Allah di atas. Ya, yeah. Hakiki. Yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Kata Syekh selanjutnya, wa yanqasimu ila qismain. Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala dibagi menjadi dua macam. Ya. Yeah. Uluwu sifatin, tinggi sifatnya. Dari sisi sifatnya, tinggi sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bima'na anna sifatihi ta'ala ulya. Uluwu sifat maksudnya, maknanya adalah bahwasannya sifat-sifat Allah ta'ala ulya adalah sifat-sifat yang tinggi, maha tinggi. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Iya. Yeah. Maksudnya tinggi apa? Tidak ada kekurangan dari segala sisinya. Maha sempurna. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Kalau makhluk namanya Muhammad terpuji, ya. Yeah. Tapi kadang-kadang perbuatannya tidak terpuji. Iya. Yeah. Barakallahu fikum. Namanya Rashid, orang yang memberikan petunjuk, ya, atau hidayah namanya, petunjuk, ya. Tapi kelakuannya tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Tapi Allah SWT sifatnya sempurna, tinggi semuanya, ya, tidak ada kekurangan, cacat dari segala sisinya. Wa daliluhu ma sabaqa, dan dalilnya tentang sifat Allah tinggi adalah yang telah lihat penyebutannya. Wa huwal aliyyul azim, dan dia Allah maha tinggi. Ya. Yeah. sifatnya dan maha agung. Subhana rabbiyal a'la. Itu dalil-dalil uluwus sifah. Wa uluwuz dzatin, dan tinggi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya Allah itu tinggi. Makanya tadi dikatakan apa? Di mana Allah? Ya, Jariyah ditanya oleh Rasulullah, di atas langit. Nih. Bima'na anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Ketinggian zat Allah SWT maknanya adalah bahwasanya zat Allah Ta'ala di atas seluruh makhluknya. Di atas seluruh makhluknya. Tidak ada sesuatu pun yang di atas Allah. Barakallahu fikum. Wa daliluhu ma'ama sabaqa, dan dalilnya tentang ketinggian Allah secara zat bersamaan apa yang sudah lewat tadi, dalil disebutkan wa huwal aliyul adzim subhana rabbil a'la, dan juga ijma. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a amintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menurunkan azab secara tiba-tiba dalam keadaan kalian masih lalai di siang hari, atau mengharungkan adab secara tiba-tiba ketika kalian tidur di malam hari. Apakah merasa aman? Tidak merasa was-was dengan ancamannya, dengan siksaannya? Wa qawlu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahul ladzi fis sama' taqaddasasmuka. Rabb kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang di atas langit, mahsuci namamu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-hadith rawahu Abu Dawud. Hadith ini diriwayatkan oleh al-imam Abu Dawud. Nama beliau Sulaiman bin Al-Ash'ath As-Sijistani. Wa fihi, dalam hadis tersebut ada perawi Ziyadah bin Muhammad. Namanya Ziyadah bin Muhammad. Qala al-Bukhari, berkata al-imam Bukhari, mungkarul hadith. Ziyadah ini mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Ini jarh yang sangat pedas atau sangat keras dari al-Imam Bukhari yang menunjukkan kelemahan perawi ini, sangat lemahnya perawi ini. Jadi hadisnya sudah kita singgung tadi, hadis yang dhaif. Dhaif jiddan. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada seorang budak perempuan, ainallah, di mana Allah? Qalat fis sama, Allah di atas langit. Qala a'tikha fa inna mu'minatun, maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya, merdekakanlah budak tersebut, budak perempuan tersebut, karena sungguhnya dia budak yang beriman. Jadi syarat memberikan budak itu beriman. Apakah dalam bab kafarat, kafarah memerdekakan budak, atau ingin berbuat ihsan memerdekakan budak, maka yang dimerdekakan adalah budak yang beriman. Adapun budak yang kafir, maka yang lebih baik, yang lebih aslah, yang lebih bermaslahat adalah dia tetap jadi budak, karena dia nanti akan melihat kehidupan kaum muslimin yang melakukan ketaatan kepada Allah sehingga tertarik. Atau dia masuk Islam karena merasa terkekang kehidupannya, sehingga dia tertarik untuk masuk Islam, sehingga mendapatkan harapan untuk bisa dimerdekakan. Kalau dia diperdekakan dalam kondisi kafir, kasihan dia. Mati kafir, kekal dalam neraka. Sehingga maslahatnya tetap jadi budak. Rawahu Muslimun fi kisati Muawiyah ibnil Hakam radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim pada kisahnya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam, karena tadi jariahnya sahabat Muawiyah bin Al-Hakam. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibn Ubaid al-Khuza'i walid Imran ibn Husain, Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Husain bin Ubaid Al-Khuzai dari Bani Khuza'ah, ayahnya sahabat Imran bin Husain, "Utrukis sittah wa'bud alladhi fis sama." Tinggalkanlah sesembahanmu yang enam tadi, yang di bumi tadi, dan beribadahlah sembahan yang berada di atas langit. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Hadza huwa al-lafdhu alladhi dzakarahu al-mu'allif wa dzakara fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati Islami bilafdhi ghairi hadza." Ini adalah lafaz yang disebutkan oleh mu'allif. Dan disebutkan dalam Al-Isabah. Isabah itu adalah kitab tentang biografi para sahabat yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Judul lengkapnya kalau enggak salah ya, Al-Isabah fi Tamyizi Sahabah. Itu kitab tentang biografi para sahabat yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Redaksi yang disebutkan oleh mu'allif Al-Imam Ibnu Qudamah dengan redaksi yang disebutkan dalam Al-Isabah dari riwayatnya Ibnu Khuzaimah tentang kisah Islamnya Husain bin Ubaid tadi, lafadznya berbeda. Bukan lafadz yang disebutkan oleh mu'alif. Bilafdi ghairi hadha. Dengan lafadz selain yang disebutkan oleh mu'alif tadi. Wafihi, pada kisahnya masuk Islamnya Husain, ikraru Nabi SAW li Husain hina qala sittatun fil ard atau sittatan fil ard wa wahidan fis sama. Penetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengikraran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kepada Husain ketika mengatakan yang enam di bumi dan satu di atas langit. Artinya apa? Yang di atas langit tidak di barakallahu fikum, tidak ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi diikrarkan. Diikrarkan. Memang benar bahwasanya Allah di atas langit. Wa ajma'a salafu ala thubuti ulwi dzatillah halwi dzatillah wa qawnu fis sama, dan salafus saleh sepakat tentang tetapnya tingginya zat untuk Allah Subhanahu wa taala dan keadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, sepakat. Adapun orang-orang sekarang, kalau mereka enggak tahu karena mereka imma tidak belajar ilmu atau dia taklid kepada orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Na'udzubillah. Itu adalah keyakinan Jahmiyah. Itu merendahkan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu itsbatu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Kalau sudah demikian, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajib menetapkan sifat ulu dzat Allah, zatnya berada di atas langit tanpa menyimpangkannya, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakannya, yaitu menggambar-gambarkannya, membayangkannya, dan tanpa menyamakan dengan makhluknya. Waqad anggar ahlu ta'til kaunallah bidhati fis sama. Ahlu ta'til biasa, orang-orang yang menolak sifat Allah SWT, mereka mengingkari keadaan Allah, zatnya di atas langit. Wafassaru ma'naha anna fis sama mulkahu wa sultanahu. Mereka mentafsirkan, menakwilkan maknanya bahwasannya yang di langit itu adalah kerajaan dan kekuasaan Allah. Allah kerajaannya di langit. Bukan Allah di atas langit, kerajaannya di langit. Wa nahwahu, dan yang semisalnya. Wa naruddu alaihim bima sabaq fil qa'idati rabi'ah, dan kita bantah mereka dengan apa yang telah lewat penyebutannya pada kaidah yang keempat. Khilafu zahirin nusus, menyelisih zahirnya nas. Nasnya sangat jelas. A'amintu man fis sama. Apa kalian merasa aman dengan zat yang berada di atas langit? Seperti ucapan Allah, ucapan Rasulullah terhadap jariah. Aina Allah, ucapan Rasulullah SAW kepada jariah. Fis sama ditetapkan oleh Rasulullah. Yeah. Sangat jelas di atas langit. Khilaf tariqatis salaf. Menyelisih juga tariqatis salaf. Laisa alaihi dalilun sahih. Dan dia tidak mengerti atau tidak tahu, tidak ada dalil sahih. Mana dalilnya? Kalau bahasanya langit itu Allah fis sama'in, maksudnya langit ya, dasarnya di langit itu adalah kerajaan dan kekuasaannya Allah. Wa biwajhin rabi, dan bantahan yang keempat ya, dengan sisi yang keempat, yaitu bantahan yang keempat. Anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aidan. Ya. Bahwasannya kerajaan dan kekuasaan Allah SWT di langit dan juga di bumi. Mengapa kok dibatasi dengan langit saja? Kekuasaan Allah, langit dan bumi semuanya di bawah kekuasaan Allah. Wa biwajhin khamisin, dan dengan sisi yang kelima. Wa huwa dalalatul akli, yaitu pendalilan secara akal. Alaihi, atas ketinggian Allah SWT. Li'annau sifatu kamalin, dikarenakan tinggi itu sifat kesempurnaan. Kalau rendah itu sifat enggak sempurna. Tinggi secara akal sifat sempurna, rendah enggak sempurna. Sehingga secara akal kalau orang yang menang dalam lomba dikasih tempat yang tinggi, kalau yang terendah itu yang kalah. Sifat sempurna secara akal. Wa biwajhin sadisin, dan sisi yang ke-6, wa huwa dalalatul fitrah, dalil secara fitrah. Apa yang ditunjukkan secara fitrah manusia. Alaihi, atas ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annal khalqa mafturun ala anna Allah fis sama, dikarenakan makhluk mereka diberi fitrah bahwasanya Allah itu di atas langit. Barakallahu fikum. Ketika Al-Juwayni mengingkari tentang Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ditanya oleh Hamdani, "Ya sudah, enggak usah pakai dalil-dalilan, kalau kamu menakwil-nakwilkan sudah. Sekarang sudah. Terus bagaimana dengan keadaan seseorang yang mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hatinya terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit?" Kita seorang berdoa, dia kan mengangkat tangannya demikian. Itu menunjukkan apa? Warakallahu fikum, hatinya terkait dengan Allah yang di atas langit. Maka Al-Juwayni tersebut kebingungan, hayyarani hamadani. Sungguh Hamadani telah membingungkan aku, jadi aku bingung. Karena secara fitrah demikian, Allah berada di atas. Ketika seorang berdoa. Barakallahu fi. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan faedah secara bahasa. Makna kaunillahi fis sama. Makna keadaan Allah fis sama. Fis sama kan pada asalnya di langit. Fi itu maknanya dzarfiyah kalau antum pernah belajar bahasa Arab. Kalau sudah sampai pembahasannya. Fi itu pada asalnya dzarfiyah. Maka sering diartikan di, atau biasanya di dalam ya, lebih ngenalani di dalam langit. Masya Allah, di dalam langit berarti Allah diliputi langitnya. Bukan demikian maknanya. Taib, beliau menjelaskan al-makna sahihu li kaunillahi fis sama, makna yang benar untuk keadaan Allah SWT di langit, anallah ta'ala ala samai, bahwasanya Allah SWT di atas langit, bukan di langit. Bukan di dalam langit, yaitu diliputi langit. Allah Akbar, lebih besar daripada langit. Fa fi bi makna ala wa laysa li dzarfiyah. Maka fi di sini maknanya ada ala, di atas. bukan menunjukkan dzarfiyah, keterangan tempat. Ya. Yang tadi di dalam langit enggak. Tapi dzarfiyah itu maknanya demikian di, bukan tapi ala. Li'anna as-sama'a la tuhitu billah. Dikarenakan langit tidak bisa meliputi Allah. Allah Akbar, lebih besar. Ya. Langit aja dibandingkan dengan kursinya Allah seperti cincin yang barakallahu fikum dilemparkan dalam padang yang sangat luas. Kursinya, kursi dibandingkan dengan ars juga demikian, cincin dilemparkan kepada dengan ars. Arsnya Allah di atas ars. Langit enggak apa. Nanti ada hari kiamat, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullah haqa qadri. Dan mereka tidak mengakui Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dalam ayat tersebut, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutannya, Taib. Au atau annau fil ulu. Kalau dimanakan dzarfiyah di, maka Allah di atas. Fasama bimakna al-ulu. Maka sama di sini maknanya tinggi. Sama dalam bahasa Arab bisa maknanya secara umum yaitu tinggi. Walaisal muradu biya as-sama al-mabniyah. Dan bukanlah dimaksud dengan sama itu adalah sama langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sama dalam bahasa Arab itu tinggi. Sehingga isim, kalau antum belajar bahasa Arab juga secara agak rinci seperti dalam Tuhfatus Saniyah itu dibahas kenapa isim dibahas lebih dahulu daripada fi'il dan huruf, karena isim itu diambil dari kata-kata sumu. Sumu itu tinggi. Ini sama, as-sama dari as-sumu berarti kalau alul, tinggi. Maka sesuatu yang tinggi dibahas terlebih dahulu. Itu kalau yang dimaksud dengan langit maka alas-sama maknanya. Tapi kalau as-sama maknanya tinggi maka di ketinggian, di atas. Tanbihun. Syekh memberikan tanbih, peringatan. Dzakaral muallifu rahimahullah anna naqala an ba'dil kutub al mutaqaddimah. Al muallif al Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau menukilkan dari sebagian kitab-kitab terdahulu. Anna min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, bahwasanya di antara ciri-ciri tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, annahum yasjuduna bil ard wa yaz'umuna anna ilahum fis sama. Ciri-ciri mereka, Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum, mereka sujud di bumi dalam keadaan mereka menyangka sesembahan mereka di atas langit. Syekh memberikan tanbih apa? Wa hadzan naqlu ghairu sahih. Penukilan ini tidak benar. Kalau itu dianggap sebagai ciri khas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Li'annahu la sanadallahu. Dikarenakan buku tersebut tidak memiliki sanad. Dalam agama Islam ada ilmu sanad. Laula sanad laqala man qal. Kata Imam Ibnu Barak, kalau seandainya tidak ada sanad, niscaya orang akan berkata sekedar hatinya. As-sanad minad din, sanad itu termasuk agama. Sehingga mereka ketika membawakan hadis, sammulana rijalakum. Ayo sebutkan orang-orangnya yang meriwayatkan hadis. An fulan, thiqah, terima. An fulan dhaif, tolak. Lemah, tolak. Hadisnya dhaif. Itu barakallahu fikum agama kita. Sehingga ini keistimewaan agama Islam, mereka memiliki ilmu sanad. Agama lain tidak ada, sehingga riwayat-riwayatnya barakallahu fikum dibuat-buat. Tidak sahih. Beliau mengatakan li'annahu la sanadalahu, dikarenakan dalam kitab terdahulu tersebut tidak memiliki sanad. Wa li'annal imana bi'uluwillahi wasujuda lahu la yakhtassani bihadil ummah. Dan dikarenakan pula keimanan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan sujud kepadanya itu bukanlah dua kekhususan pada umat ini. Ya, umat-umat terdahulu sejak Nabiullah Adam sampai terakhir ya diajarkan demikian. Ya. Ya seperti Fir'aun, ya Hamabnu li sarhal la'ali wa hamnam ya wa hamam haman ya. Ya. Bangunkan untuk aku istana yang tinggi untuk aku melihat ilah-ilah Musa. Ya. Untuk melihat sesembahannya Nabi Musa Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Musa ketika berdakwah mengajari Fir'aun, bahwasanya Allah di atas. Sehingga Fir'aun ingin lihat ilahi Musa suruh bangun bangunan yang tinggi. Menunjukkan bukan keusahaan Nabi kita. Bukan keusahaan umat ini. Tapi, barakallahu fikum, seluruhnya. Nabi-Nabi sebelumnya dan umatnya juga meyakini demikian. Allah fissama. Wa ma la yakhtassu la yasihu an yakuna alamatan. Maka sesuatu yang bukan khusus bagi Nabi dan umatnya tidak sah untuk jadikan sebagai ciri khusus, alamat tanda. Walianna ta'bira biz-za'mi fi hadzal amri laisa bimadhhin. Dan juga takbir ungkapan dengan za'am, yaitu dengan sangkaan, yaitu yaz'umun, ya, ungkapan yaz'umuna anna ilam fis-sama, dan mereka menyangka bahwasanya sembahan mereka di atas langit. Ya, dalam perintah, dalam urusan ini laisa bimadhin, bukanlah pujian. Za'ama yaz'umu, az-za'mu masdarnya, itu kalau disebutkan dalam nas Alkitab dan as-sunnah itu bukan pujian. Li'anna atau kebanyakannya bukan pujian. Li'anna akfara ma ya'ti az-za'mu fima yashukku fih. Dikarenakan mayoritas sesuatu yang datang penyebutannya dengan az-za'mu, dengan sangkaan, itu pada perkara yang yashukku fih atau yushakku fih, yang diragukan keberadaannya. Seperti dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taghabun. Za'amal ladhina kafaru alla yub'athu. Orang-orang kafir za'ama, menyangka bahwasanya mereka nanti tidak akan dibangkitkan setelah kematiannya. Za'ama di sini apa? Barakallahu fikum. Ke suatu yang bukan terpuji. Maka Allah SWT mengintahkan nabinya, kul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala. Pasti. Kul bala, katakanlah pasti. Iya, pasti Allah akan membangkitkannya. Latub'atsunna, benar-benar kalian akan dibangkitkan. Walatunabauna bima amiltum, dan akan disampaikan, dikhabarkan tentang apa saja yang kau diamalkan, yaitu ketika di dunia. Wadzalika 'alallahi yasir. Ya, demikian itu amatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga za'ama apa? Za'ama adalah perkara yang bukan terpuji. Seperti orang kafir tadi dihukumi kafir karena menyangka tidak ada kebangkitan setelah kematian. Kita masuk pada matan yang berikutnya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, su'ila Malik ibn Anas al-Imam radhiyallahu an. Al-Imam atau Imam Malik bin Anas al-Imam, yaitu Imam Malik bin Anas, ditanya radhiyallahu an. Yang lebih tepat diberikan kepada para sahabat. Akan tetapi berkaitan dengan bolehnya, boleh diberikan kepada selain sahabat. Tapi untuk tepatnya radhiyallahu an diberikan kepada sahabat. Fakila, dikatakan kepada beliau, pertanyaannya adalah, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah, kunyah dari Al-Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa. Allah yang Maha Rahman di atas ars beristiwa, yaitu tinggi dan naik di atas ars. Kaifastawa, bagaimana sih tinggi dan naiknya Allah? Qala, faqala, maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhulin. Istiwa itu maknanya ghairu majhul. Artinya apa? Maklum, sudah diketahui. Enggak majhul lagi, bukan perkara yang samar. Maklum. Wal kaifu ghairu ma'kul. Dan tata caranya tidak bisa dicerna oleh akal manusia. Enggak bisa jangkau. Perkara gaib. Bagaimana bisa jangkau? Iya. Yeah. Wal imanu bi wajibun. Dan beriman bahwasanya Allah ala wartafa, istiwa di atas ars, wajib. Karena dalilnya dari Alkitab, dari Al-Quran, Ar-Rahman ala arsistawa. Kalau menolak, kafir, kufur, mengingkari Al-Quran, mengingkari Al-Hadith, yeah, wajib hukum. Wasu'alu anhu bid'atun. Dan bertanya tentang tata cara istiwanya Allah, itu bid'ah. Karena enggak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut. Enggak ada. Sesuatu yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Thumma amara birrajuli fa ukhrija. Kemudian beliau memerintahkan seseorang untuk dia memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari majelisnya. Ya, perlu diketahui bahwasanya Al-Imam Malik memiliki semacam khuros, ya, penjaga-penjaga atau bodyguard dalam bahasa kita. Yang beliau, warakallahu fikum, kalau dari majelisnya ada suatu yang tidak adab, kurang beradab, maka beliau mengatakan suruh keluar. Ya. Demikian majelisnya beliau, sehingga beliau disegani Al-Imam Malik bin Anas bin Malik. Ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Jawabul Imam Malik ibni Anas ibni Malik. Jawaban dari Al-Imam Malik bin Anas bin Malik. Wa laysa abuhu Anas ibni Malik as-sahabi. Bapak beliau bukanlah Anas bin Malik seorang sahabat, bukan. Ya. Yeah. Kan beliau Malik bin Anas bin Malik. Anas bin Malik, bapak beliau bukan sahabat. Malik ini termasuk atba'ut tabi'in. Yeah. Laib. Bal ghai ghuruhu. Yeah. Akan tetapi itu selainnya. Iya, yeah, bukan Anas bin Malik sahabat. Wa kana jaddu Malikin min kibari tabi'in. Dan adalah kakeknya Imam Malik, yaitu Malik bin Abi Amir. Kan Malik bin Anas bin Malik. Jadi jadnya ini Malik juga namanya. Bin Abi Amir. Min kibari tabi'in, termasuk pembesarnya tabi'in. Tabi'in senior. Wa abu jaddihi minas sahabah. Adapun bapak kakeknya, yaitu bapaknya Malik, Abu Amir, termasuk sahabat. Adapun bapaknya beliau Malik atau Anas bin Malik tidak diketahui biografinya. Sehingga para ulama menghukumnya majhul, tidak diketahui. Malik imam, bapaknya diketahui terjemahnya. Malik kakeknya seorang thiqah. Barakallahu fikum, kibarut tabi'in. Ibnu Amir, bapak dari kakeknya seorang sahabat. Wulida Malikin sanah 93 minal hijrah bil Madinah. Al-Imam Malik dilahirkan pada tahun 93 Hijriah di Madinah. Wa mata fiha, dan beliau wafat di Madinah juga. Sanah 79 wa 100 minal hijrah, dan beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Wa huwa fi asri tabi'it tabi'in, dan beliau semasa beliau di masa tabi'ut tabi'in. Imam Malik tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in, muridnya Imam Zuhri, Zuhri tabi'in. Iya. Di antara guru beliau dari kalangan tabi'in Al-Imam Az-Zuhri. Iya. Su'ila Malikun fakilah. Al-Imam Malik ditanya. Maka dikatakan kepada beliau, ya Aba Abdillah Ar-Rahman ala arsistawa. Allah yang Maha Rahman di atas ars beristiwa. Kaifastawa? Bagaimana sih atau bagaimana istiwanya Allah? Iya. Tinggi dan naiknya Allah di atas ars itu bagaimana? Faqala rahimahullah al-istiwa'u ghairu majhul. Maka Imam Malik rahimahullah menjawab, istiwa secara bahasa Arab, iya, ungkapan yang tidak samar lagi. Maklum artinya, bukan sesuatu yang majhul. Ai ma'lumul makna. Maksudnya apa? Maknanya diketahui. Wa huwa al-ulu wal istiqrar. Maknanya istiwa itu tinggi dan menetap. Itu diantaranya. Ada juga makna al-ulu juga al-irtifa. Naik. Wal kaifu ghairu ma'kul. Dan tata caranya, kata cara istiwanya Allah tidak bisa dicerna dengan akal. Ai kaifiyatul istiwa ghairu mudrikatun atau ghairu mudrikatin bil akli. Maksudnya tata cara istiwanya Allah, tinggi dan menetapnya Allah di atas arsy, tidak bisa dijangkau dengan akal. Jangankan berkaitan dengan zatnya Allah SWT, sesuatu yang ada pada dirinya sendiri aja enggak tahu akal. Barakallahu fikum. Nafasnya aja enggak bisa dia lihat. Nyawanya dia bagaimana bentuknya? Enggak tahu. Ini makhluk. Apalagi al-Khaliq. Lebih-lebih lagi enggak jangkau akalnya. Banyak sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Baik. Li'anna Allah Ta'ala a'zam wa ajal min an tudrikal ukul kaifiyata sifati. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala a'zam, lebih besar dan lebih mulia untuk bisa dijangkau oleh akal-akal tata cara bentuk sifat-sifat Allah. Para ulama memberikan kaidah apa? Al-kalamu fis sifat kal-kalamu fis dzat. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah. Allah memiliki tangan, Allah tinggi, Allah barakallahu fikum memiliki kaki, ya qadam, telapak kaki, Allah dan semisalnya dari hadis-hadis atau Alkitab dari nas-nas yang ada sifat, maka kal-kalam fis dzat. Maka seperti pembicaraan tentang zatnya Allah. Kalau zatnya Allah gaib, kita tidak mengetahui, maka sifatnya juga kita harus jangan sok tahu. Demikian, demikian, demikian. Maka kita tidak bisa menjangkaunya. Wal imanu bihi ay al istiwa, beriman tentang istiwanya Allah, tinggi dan menetapnya Allah di atas ars, wajibun, hukumnya wajib. Kenapa wajib? Li wurudi fil kitab wa sunnah. Karena telah datang penyebutannya dalam Alkitab dan Sunnah, dalam Al-Quran, dalam hadis. Kalau diingkari berarti mengingkari Alkitab, Al-Quran dan As-Sunnah. Kufur, kufuran. Wasu'alu anhu, dan bertanya tentang istiwanya Allah, ay anil kaifiyah, anil kaif, tata cara. Bagaimananya Allah beristiwa, bid'atun. Itu adalah bid'ah. Li'anna su'ala anhu lam yakun fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Dikarenakan bertanya tentang kaifiyah istiwanya Allah itu tidak pernah ada pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu barometer. Barometer agama. Kalau tidak pernah ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu bukan agama. Barakallahu fikum. Sehingga kita sudah dicukupi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dalam ucapan sebelumnya Ibnu Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ittabi'u, ngikutlah kalian. Ittiba'lah saja, diajar oleh Rasulullah ikuti. Diajarkan para sahabat ikuti. Wala tabtadi'u, jangan ngadang-adakan sesuatu yang baru. Capek ya bahasanya. Lemah, lelah, mikirkan bagaimana, capek. Beda lo ngikuti, tinggal ngikut, manut apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabat. Mengadakan perkara-perkara yang baru itu bikin capek, tidak dapat pahala lagi. Tertolak mardud. Iya, kata Ibnu Mas'ud apa? Ittabi wala tabtadi faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi. Iya. Tsumma amara bisail fa ukhrija minal masjid khaufan min an yuftinan nas fi aqidatihim. Iya, maka beliau memerintahkan penanya tersebut untuk dikeluarkan dari masjid. Ini menunjukkan majelisnya beliau di masjid. Masjid Nabawi. Karena beliau khawatir orang tersebut memfitnah manusia pada keyakinan akidah mereka. Itu berbahaya. Jadi barakallahu fikum, sampai sedemikian tegasnya Al-Imam Malik terhadap orang yang macam-macam ya dalam merusak akidah manusia. Manusia sudah yakin Allah fissama, Allah beristiwa, ya. Langsung dikasih kerancuan yang baru. Bagaimana istiwanya? Nanti berubah lagi. Lancang lagi nanti. Ini lancang satu, lainnya ngikut. Ya. Sudah ada pemantiknya. Ya. Maka ditutup pintu kelancangan, kekurang ajaran tersebut dengan diusir supaya tidak merambah penyakitnya kepada yang lainnya. Wa ta'ziran lahu biman'ihi min majalisil ilmi. Dan sebagai bentuk ta'zir, hukuman untuk dia dengan dihalangi, dilarang untuk ada di majelis ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini, semoga bermanfaat. Adapun setelahnya panjang berkaitan dengan sifat al-kalam. Ya, kalamillah, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara. Ya. Berfirman. Ya. Bagaimana penjelasannya panjang sampai berapa lembar ini? 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5 halaman. Lima halaman kalau punya saya. Barakallahu fiikum. Sehingga insya Allah pada pertemuan berikutnya bi'idznillah ta'ala kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.